wajahmu di malam-malam sujudmu, kau harap selalu untukku. Umi ibu bundaku, apapun sebutanmu, tiada lelah di pundakmu, tiada rasa di hatimu. Tulus ikhlas kau berbuat, tiada minta ku membalas ibu. Ibu bundaku, Rasulku memuliakanmu. Ibu bundaku, surga di bawah kakimu. Umi ibu bundaku, apapun tiada resah di hati.